terms terpisah. Sungguh terlalu indah kenanganmu dan cintaku harus lelah berpisah. Meski harus terluka, sungguh terlalu indah kenanganmu dan cintaku harus lelah berpisah. Meski harus terluka, sungguh terlalu mudah rusaknya kenangan. Terubah, kita harus terubah.